Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna saqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tadi kita sebutkan yang terakhir bahwa takaran al-haq, takaran kesolehan, takaran ketakwaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin seorang manusia siapapun itu bisa melebihi beliau, tidak mungkin. Hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, dulu pernah ada, ata thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi alaihi wasallam. Dulu ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasul. Yas'aluna an ibadatir Rasul. Tiga orang ini bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Yani ibadah yang dilakukan di dalam rumah. Kalau ibadah yang dilakukan di luar rumah, para sahabat bisa melihat, mencontoh langsung, oh seperti itu. Ini yang dibicarakan, yang ditanyakan, yang tidak terlihat. Yang tahu siapa berarti? Para istri beliau. Maka falamma ukhbiruha, tatkala diberitahukan ibadahnya Rasul begini, begini, dan begini. Rasul itu kalau sholat malam adalah sepertiga malam yang terakhir ba'da isya, setelah isya apa? Tidur dulu, ya. Kemudian nanti malam bangun. Kemudian yang kedua mengatakan yang diberitahukan juga Rasul kalau puasa, puasanya Senin Kamis, kadang puasa sehari, puasa sehari tidak puasa, seperti puasanya siapa? Nabi Dawud. Karena yasumu yawman wiftir yawman, puasa sehari, sehari tidak puasa. Ini Rasulullah ngurusi rumah tangga, istrinya banyak. Diberitahukan falam ukhbiruha, tatkala diberitahukan kepada dia tentang ibadah Rasul tersebut, mereka menganggap itu sedikit, menganggapnya sedikit, cuman kayak gitu sedikit. Maka tiga orang ini berazam untuk bisa beribadah lebih maksimal, kata mereka, lebih banyak lagi. Seorang di antara mereka mengatakan, ama ana fa usolli lailan walam arkud. Adapun aku akan puasa. Saya yang pertama ini mengatakan aku akan sholat. Yang kedua mengatakan puasa. Yang pertama mengatakan, tiga orang ini kaum muslimin, tiga orang. Yang pertama mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, ama ana fasumud dahr walam uftir. Aku akan puasa terus dan tidak akan pernah berhenti. Artinya, hari Senin puasa, Selasa puasa. Ya puasanya betul, pagi dia sahur, maghrib dia buka, Selasa puasa seperti itu, Rabu puasa, Kamis puasa, terus puasa, tidak ada jeda, setiap hari puasa. Yang ketiga mengatakan, ama ana fa'tazilun nisa'a falam tazawwaj. Aku akan tinggalkan wanita-wanita, aku tidak akan menikahi wanita. Karena apa? menurut dia wanita menyibukkan, akan menyita waktu untuk beribadah. Aku tidak akan menikah. Umurku, aku akan habiskan untuk ibadah. Tiga orang ini semangat tidak, Pak, dalam beribadah? Semangat. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Ada yang bisa melakukan itu di antara kita? Jangan. Itu bid'ah itu, jangan dilakukan. Katanya hebat kok, dengko bid'ah bagaimana sih? Orang tadi semangat luar biasa. Sholat sepanjang malam, puasa sepanjang siang, dan tidak menikah, dia tahan syahwatnya, guna ibadah, luar biasa. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan Rasul. Hal ini bid'ah dolalah. Barakallahu fikum, perhatikan. Ini bid'ah sesat. Sholat-sholat kok bid'ah? Kewanen riga, Pak. Ngerti? Terlalu berani kamu mengatakan ini bid'ah. Puasa-puasa masa bid'ah. Oh, kamu aja memang ahlu sunnah. Apa-apa bid'ah. Ya ini. Tiga orang ini kaum muslimin dipanggil oleh Nabi SAW. Dimarahi oleh Nabi. Karena dia sudah menyebarkan berita ini. Kehalakan, kehalayak para sahabat yang lainnya. Terdengar. Nabi tidak langsung mendengar dari tiga orang ini. Mendengar dari sahabat yang lain. Ini berita sudah menyebar. Maka Rasul pun memanggil di depan para sahabatnya, dipanggil tiga orang ini, dimarahi oleh beliau. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kamu yang mengatakan begini dan begini? Kalian mengatakannya? Dimarahi. Para sahabat lihat kejadian itu, di antara sahabat Anas bin Malik yang mengisahkan kisah ini. Ala fa inni atqakum ilallahi wa ahsyah. Ketahuilah kalian, aku adalah manusia yang paling bertakwa. Aku adalah manusia yang paling saleh, paling takut kepada Allah. Paling sudah tertinggi takwa beliau. Yang paling khosyah takut hanya beliau. Paling sudah mentok paling atas. Tidak ada satupun orang yang bisa melebihi. Aku orang yang paling bertakwa. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa inni usalli wa arkud. Aku ini salat malam dan aku tidur. Wa sumu uftir. Aku ini puasa dan aku sesekali tidak berpuasa. Wa inni atazawujun nisa. Dan aku menikahi wanita-wanita. Man rahiban sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia bukan pengikutku. Orang ini melebihi dari yang disyariatkan. Kalau melebihi dari yang disyariatkan, itu sesat. Tidak malah tambah hebat. Ajung jempol dua, bahkan sampai jempol kaki dua diangkat. Empat-empatnya bukan, Pak. Sesat. Disinilah orang-orang yang tidak bisa memahami tentang urusan agama ini. Masa ibadah-ibadah sesat? Masa zikir-zikir sesat? Masa membaca salawat dan ini masa sesat? Tidak bisa dia memahaminya. Nabi yang menghukumi tiga orang tadi sesat, dan bahkan kalau tidak tobat tiga orang itu dan akan melakukan apa yang dia ucapkan, maka dia bukan pengikutnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam walaupun sholat. Fakta ikhwan. Ini menunjukkan bahwa ibadah harus sama persis cetakannya dengan Nabi, tidak boleh geser. Pada pertemuan yang pertama dalam pertemuan malam di tempat ini, kita telah sampaikan adanya bid'ah itu menjadi dua. Bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Bid'ah hakiki, bid'ah yang murni. Itu memang betul-betul tidak ada contohnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Bid'ah. Ada bid'ah yang idhafi. Dan inilah letak manusia banyak tertipu dalam hal ini. Apa itu bid'ah idhafi ya kaum muslimin? Bid'ah idhafi adalah bid'ah lahu wasfan, memiliki dua sifat. Atau lahu wajhan, memiliki dua sisi. Wajhun masyru'un wa wajhun khairu masyru'in. Satu ibadah memiliki dua sisi. Sisi pertama, sisi tersyariatkannya amalan itu. Sisi yang kedua, sisi tidak tersyariatkannya amalan tersebut. Ini. Orang memandangnya, itu ibadah Pak. Bukan maksiat. Bukan mabuk, bukan judi, bukan berzina, bukan pula selingkuh, bukan. Orang melihat, itu ibadah itu. Nah, tetapi dia tidak melihat sisi yang kedua. Dari penentuan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam kitab beliau, Majmu' Rasail beliau, ibadah itu harus memenuhi 6 persyaratannya supaya sesuai dengan sunnah. Yang pertama, dari sisi jenisnya. Jenis harus sesuai dengan sunnah. Jenis itu seperti puasa, ada jenis-jenisnya. Puasa Ramadan, puasa Dawud, puasa Senin Kamis. Ada puasa yang sifatnya puasa memuasai ini. Ya ini memuasai ini tahu? Ini berpuasa karena tanggal lahir. Bahasa Jawanya weton. Ngerti weton Pak? Apa weton itu ya? Tanggal lahir. Atau berpuasa karena anaknya mau ujian kuliah. Ini jenisnya gak ada dalam Islam. Ya. Ini jenis harus ada dalam sunnah. Terus yang berikutnya adalah tentang tata caranya. Tata caranya al-kaifiyah harus sesuai dengan sunnah. Sebuah amalan yang telah ditentukan tata caranya, maka lakukanlah dengan yang ditentukan tata caranya. Kalau sebuah amalan tidak ditentukan tata caranya, maka jangan kau tentukan. Lakukan secara mutlak. Membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, al-azim, subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim. Atau membaca la ilaha illallah syarikalah. Ketika itu bebas, maka bebas. Ucapkan itu, kapanpun bisa. Jangan kau tentukan bilangannya. Tata caranya, bisa dipahami hadirin? Ini tentang tata caranya. Kemudian berikutnya tentang bilangannya. Sebuah ibadah yang telah ditentukan bilangannya, al-adad. Bilangan zikir, badah, salat, fardu, membaca subhanallah berapa kali? 33 kali. Membaca alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Membaca Allah Akbar berapa kali? 33 kali. Lakukanlah sesuai yang ditentukan bilangannya. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, sudah. Lontar jumlah 7 kali. Jangan Anda ada-adakan sesuatu yang tidak ada. Karena pada sholat subuh enggak ada kegiatan, sudah ngapain? Subhanallah cuma 33 kali. Sedikit amat sudah 300 kali subhanallah sampai 300 Pak. Marem. Ya, tahu marem apa marem itu ya? Puas. Ya. 33 kali 300 900 nanti la ilallahnya 100.000 berarti. Wah. Senengnya bukan main itu Pak. Itu bid'ah. Kenapa? Karena ketentuan bilangannya sudah ada. Jangan Anda tambah-tambahkan. Salat subuh itu 2 rakaat, Pak. Jangan ditambahkan menjadi 3 atau 4 rakaat. Tidak tambah baik. Bisa dipahami hadirin? Kemudian yang berapa? Yang keempat adalah tentang ketentuan waktu. Sebuah amalan yang ditentukan waktunya maka dikerjakan sesuai dengan waktunya. Semisal sholat, zakat, ada waktu-waktunya. Zakat fitrah ada waktunya, idul adha ada waktunya. Ya. Ibadah haji ada waktunya. Masing-masing dilakukan pada waktunya. Jikalau dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan, maka tidak sah. Ini dia. Dan tentunya pula, ibadah yang tidak ditentukan waktunya, jangan kau tentukan waktunya. Ya. Jangan kau tentukan waktunya ya kaum muslimin. Karena itu bisa menyebabkan apa? Kebid'ahan. Karena tidak ada contohnya seperti ya, Mau mendoakan orang tua, mau mendoakan orang tua kaum muslimin, nunggu dulu setelah kematian 3 hari sampai. Oh, doa setiap hari. Enggak usah Anda engko ngenteni mati di situ. Ya. Kalau orang tuanya sudah mati baru ribut-ribut mendoakan. Jangan. Apalagi kadang orang yang jahil dengan ilmu agama tapi punya uang disuruh mendoakan orang tua yang sudah mati, sudahlah panggil yatim piatu nanti saya bayari. Yang suruh mendoakan yatim piatu dia enggak mau doa apa? Kenapa? Enggak punya ilmu doa keberisi jane. Bagaimana cara doanya enggak bisa? Ini dia. Enggak tahu dia cara berdoanya. Ini. Wahai kaum muslimin, orang seperti ini jahil ilmu agama. Yang berikutnya adalah tempat. Sebuah ibadah harus ditentukan tempatnya ketika telah ditentukan tempatnya. Semisal ibadah haji ditempatkan di mana? Di sana. Di tempatnya. Tawaf di tempat tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina. Jangan mengarang-arang bikin ibadah haji. Ngapain ke Saudi? Banyak-banyak duit kita bikin aja di sini. Dasah, Pak. Hadir, ikhwan. Dan jangan pula kalau tidak ada ketentuannya tentang tempat, Anda adakan sendiri tempatnya. Jangan. Ada ritual itikaf di tempat-tempat tertentu. Tidak ada. Ya, itikaf di kuburan, umpamanya. Itu adalah sebab-sebab terjatuhnya pada kesyirikan. Dan yang keenam adalah sebab. Sebuah ibadah yang tidak ditentukan sebabnya atau ditentukan sebabnya, maka sesuaikan dengan sebabnya. Misal, sholat gerhana matahari. Umpamanya hari ini, ada orang mendirikan sholat gerhana matahari. Sholatnya nyunah, Pak. Sesuai sunnah dari awal sampai akhir. Sah atau tidak? Sah tidak? Ya tidak sah loh. Gerhana matahari itu dilakukan. Sholat gerhana dilakukan ketika terjadi apa? Gerhana. Sekarang ada gerhana? Tidak ada. Melaksanakan sebuah amalan yang sebabnya tidak syar'i, maka itu bid'ah. Nah, di sini kaum muslimin, bid'ah idhofi. Ada sebuah amalan sunnah, tapi dalam 6 hal ini tidak sesuai dengan sunnah, maka amalan itu pun menjadi amalan yang apa? Bid'ah. Ini manusia yang jarang paham. Tidak paham. Tidak sampai ketingkatan ini pemahamannya. Sehingga akan heran ketika mereka melihat adanya ahlu sunnah mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Heran mereka. Oh, ibadah-ibadah kok bid'ah? Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, lo gimana sih? Mereka enggak paham. Kenapa tidak paham, ya kaum muslimin? Karena manhaj mereka, metode dalam beragamanya mereka, tidak dengan metodenya salaf Al-Quran, sudah dengan pemahaman para sahabat. Metodenya mereka, dengan metode pemikiran mereka, alam pendapatnya mereka, dan jiwa mereka, perasaan mereka. Kami merasa ini baik kok. Baik-baik saja, enggak ada penyelisihan. Karena manhaj mereka dalam menilai dengan manhaj akal dan perasaan. Maka tidak akan kunjung bisa menilai sesuatu itu sesat, bid'ah. Karena mereka selalu menganggap baik jikalau perasaannya menganggap baik. Tidak peduli ada di zaman Nabi atau tidak. Tidak peduli itu diamalkan Nabi dengan para sahabatnya atau tidak. Tidak peduli itu ada ajarannya atau tidak. Tidak peduli. Yang penting ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahim jami'an. Kita masuk lagi ke pembahasan yang berikutnya. Bab yang ke-19. Bab yang ke-19 ini berbicara tentang ar-rif'atu wan najatu fi ta'alumi sunnah wa talabil hadis. Rif'ah, kedudukan yang tinggi dan keselamatan bagi orang yang mencari sunnah, belajar ilmu sunnah dan mempelajari al-hadis. Keselamatan itu ada pada mereka. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Irbad bin Sariyah yang kami sampaikan dalam pertemuan malam itu. Rasul mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan mendapati perpecahan dan perbedaan yang sangat banyak. Solusinya apa? Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Maka berarti orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa rasidin, mereka orang yang selamat. Di saat terjadi perpecahan dan perbedaan, mereka selamat. Tidak jatuh pada kesesatan dan penyimpangan. Selama mereka betul-betul memegangi sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan para sahabatnya. Hal ini disebut pula oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja, wa man tarakaha gharq, atau wa man takhallafana gharq. Al-Imam Malik, Malik bin Anas, ini seorang tabi'in, ulama besar, ulama kibar zaman tabi'in. Kalau yang Malik ibn Anas, ini tabi'in. Kalau Anas ibn Malik, sahabat. Ulama mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah Nabi adalah kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharq, dan siapa yang tidak mau menaikinya maka dia pasti akan apa? Tenggelam. Barakallahu fikum, untuk perhatikan ke sini. Kalau sudah selesai menulisnya. Di zamannya Nabi Nuh, wa kaum muslimin semuanya mati, semuanya tenggelam. Ya. Tertutup permukaan bumi ini dengan air, gunung-gunung tertutup. Ya. Tidak ada lagi tempat untuk berteduh, bersinggah. Siapa yang ketinggalan dari kapalnya Nuh, mati. Yang hidup di waktu itu adalah yang ada di atas kapalnya Nuh saja. Begitulah penggambaran Imam Malik dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti sunnah, maka dia bagaikan mengikuti kapalnya Nuh, selamat dia. Tidak akan sesat, tidak akan tenggelam. Ini. Di dalam ucapan Imam Malik ini juga terdapat faedah, bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnah, pasti sesat. Sebagaimana, siapa yang tidak menaiki kapalnya Nuh pasti tenggelam. Tidak ada alternatif. Tahu alternatif, Pak? Alternatif ya, enggak ngikuti kapal Nuh enggak apa-apa, yang penting saya punya alternatif, sampan kecil lah. Ya. Atau pakai boot kecil, Nuh ke sana juga saya enggak apa-apa. Enggak ada yang seperti itu. Mati semuanya kaum muslimin. Demikian pula dengan ibadah sunnah ini kaum muslimin. Enggak ada alternatif. Tidak ada di sana bid'ah yang menyelamatkan, tidak ada. Atau campuran. Kami katakan campuran karena sekarang bermunculan orang-orang yang mengaku salafi padahal laisu bisalafi. Mereka bukan salafi. Mereka mengaku-ngaku di atas sunnah padahal mereka menyelisih sunnah. Kalau seandainya ada yang campuran seperti itu, ini pun akan hancur dan binasa. Karena tuntutannya adalah berislam sesuai yang diturunkan oleh Allah, sesuai dengan bimbingan Nabi, tanpa adanya campuran. Dan perlu kita tahu, itulah hakikat bid'ah. Apa? Pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Talbis, pengkaburan. yang sesat bagaimana caranya supaya tidak nampak sesat, dipoles dengan ayat, dipoles dengan hadis, supaya nampak seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Sehingga pekerjaannya al-bid'ah itu ya mencampur adukan, talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, itulah pekerjaannya mereka. Sehingga jangan heran kalau ada ahlul bid'ah, tapi ada kebaikannya lo masih menyebut ayat, ya dia masih muslim mas. Dia menyebutkan ayat, masih muslim. Lah kalau dia menyebutkan Injil, ya sudah bukan muslim lagi. Ya. Sehingga kalau bahasa Jawanya, ya karuan. Apa karuan bahasa ini? Saya masih, pantesan. Tahu pantesan? Ya wajar saja. Masih muslim, baca Al-Quran, ya iya. Baca hadis, ya iya, masih muslim. Tetapi ayat dan hadis yang ada pada mereka kaum muslimin, ini digunakan untuk membenarkan kebid'ah yang ada pada mereka. Ini bahayanya mereka kaum muslimin. Kelicikannya mereka, dan akan kita baca nanti beberapa riwayat tentang hal ini. Pendusta, pembohong. Seakan-akan kami benar, ini ayatnya, ini hadisnya. Padahal yang mereka maukan adalah bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Penipu besar mereka itu. Insyaallah akan datang nanti pembahasannya. Insyaallah. Ya. Sehingga itulah pekerjaannya al-bid'ah. Jangan terkesima kita. Katanya al-bid'ah tapi dalilnya akeh loh. Ya. Dasarnya ayat, dasarnya hadis. Sahih Bukhari muslim lagi. Jangan antum terkesima wa kaum muslimin. Ya itulah pekerjaannya mereka. Itulah pekerjaannya mereka. Menipu umat dalam bidang agama. Kalau penipu-penipu masalah harta benda, kita terugikan urusan duit, Pak. Ya, nipu usaha, ternyata bohong. Kita kerugiannya uang. Kita beli barang katanya KW1, KW5. Ya. Katanya ini asli, ternyata bukan asli. Itu penipuan. Tetapi ahlul bid'ah menipu dari sisi syariat. Wahai kaum muslimin, ayo ikuti aku. Aku ini di atas lak, ini ayat, ternyata bid'ah. Tidak mungkin dong mereka vulgar. Wahai kaum muslimin, saya ini adalah ahlul bid'ah. Ajaranku sesat. Mari ikutiku. Masuk neraka bareng-bareng yo. Tidak ada yang mau menerima ajakan kayak gitu. Ada yang mau, Pak. Gak ada. Maka jangan tertipu. Fadhi ikhwan. Kemudian disebutkan pula ucapan para ulama yang lainnya. Qala al-imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. بركات الإمام خطيب البغدادي. خطيب البغدادي أمور سجان راتوس تاون yang lalu waikum muslimin ulama mutaqaddimun. Beliau mengatakan, mencari ilmu hadis, belajar ilmu sunnah di zaman ini, di zamannya Khatib al-Baghdadi, sekian ratus tahun yang lalu. Ya. Beliau mengatakan, mencari ilmu sunnah di zaman sekarang ini lebih afdal daripada mengerjakan amalan-amalan yang sunnah-sunnah. Barakallahu fikum, mengamalkan sunnah itu besar pahalanya. Mendatangkan cinta Allah. Tetapi mencari ilmu sunnah lebih afdol daripada itu semuanya. Kenapa demikian? Karena ilmu sunnah di zaman ini telah hilang. Telah terasa asing. Telah sirna. Jarang orang yang tahu. Ini di zamannya Imam Khatib al-Baghdadi wa kaum muslimin. Apalagi di zaman sekarang ini. Yang tahu ilmu sunnah berapa orang? berapa gelindir orang, sekalsel, berapa yang tahu tentang tauhid wa sunnah Kalimantan Selatan, ya, berapa persen, berapa gelintir orang yang paham wajib mengikuti sunnah dan haram mengikuti bid'ah, berapa orangnya Pak? Fadhi ikhwan, ya, apalagi kata beliau, hari ini juga bid'ah telah muncul dan bahkan bid'ah telah menguasai kaum muslimin, maka wajib bagi kita mengikuti yang sunnah, belajar ilmu sunnah, belajar ilmu hadis supaya bisa selamat dari itu semuanya. Kita masuk yang berikutnya ya kaum muslimin, pembahasan yang lainnya. Loncat kita jauh. Kenapa kita loncat? Karena memang waktu kita cuman sehari, bukunya tebalnya segini Pak. Berapa ratus halaman ini? 300 halaman. Dibaca tok saja sehari enggak habis, Pak. Kita masuk pada bab yang ke-23. Bab yang mengajarkan kepada kita ittiba'u athari salafi wa adamul ibtida'i. Bab tentang kewajiban mengikuti jejaknya para salaf dan dilarangnya mengada-adakan bid'ah. Bab kewajiban mengikuti jejaknya para salaf dan dilarangnya melakukan apa? Bid'ah-bid'ah. Di antaranya ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan a'yadumul ahadits wa yahfadhuha." فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Beliau mengatakan, hati-hati kalian dari orang-orang yang beragama dengan akal, dengan ra'yu. فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ. Maka sesungguhnya mereka adalah musuh-musuhnya sunnah. A'yadumul ahadith ayahfaduha. Hadith-hadith Nabi terasa berat untuk mereka menghafalkannya. Faqalu birra'yi. Maka akibat itu mereka pun berbicara dengan ra'yu, dengan akal. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Perhatikan kesini kaum muslimin barakallahu fikum. Ini jam 12. Sampai jam 12.04 atau selesai? Dulu. Tambah sedikit atau lanjut? Ya salam, Masya Allah. Setuju tidak? Ya setuju saja lah orang tua kita kok. Masya Allah. Setuju mbah, tambah 1/4. Tambah 10 menit lagi lah. Ya insya Allah. Perhatikan di sini kaum muslimin. Kenapa orang yang beragama dengan akal itu musuh? Hadirin kaum muslimin jami'an. Akal kita ini tidak akan tahu tentang syariah kalau tidak terlebih dahulu belajar diisi ayat demi ayat, hadis demi hadis, penjelasan demi penjelasan. Ini kalau sudah masuk data tentang pengetahuan syariat, baru akal ini akan ada gambaran syariat itu seperti apa. Dan barulah ketika dia berbicara didahului dengan ilmu terlebih dahulu yang masuk kepada akal dia, maka ucapannya akan benar sesuai dengan syar'i. Tetapi ketika akal ini kosong dari ilmu, tidak mengerti Al-Quran wa Sunnah, tidak paham manhaj salaf, kosong. Ternyata dia memaksakan diri berbicara tentang agama. Bahan apa, modal apa yang akan dia ucapkan? Hah? Tak lain dia akan mengatakan menurutku, ya, akan mengatakan perasaanku, atau mengatakan coba kalau begini akan begini, akan begini. Berarti ya kalau begini akan begini. Ilmu begini-begini, Pak. Bahasa jenya tuh gatuk, Pak. Matuk. Oh. Itu. Ilmunya enggak ada dasar. Omongnya asal ngomong. Asbun. Asal bunyi. Atau salmoni. Asal moni. Ya. Asal ngomong. Plak, plak, plak, plak. Enggak ada dasar. Ini musuh ego muslimin. Karena melalui orang seperti inilah agama menjadi rusak. Berbicara tanpa ilmu akan merubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Yang tauhid menjadi syirik, yang syirik bahkan menjadi ibadah. Syirik menjadi ibadah. Ziarah kubur yang di kuburan para yang diagungkan, ya, berdoa di sana, ternyuh di sana, istikhotah di sana, kemudian memohonkan hajat-hajatnya di sana, kemudian berdiam diri di sana, membaca ini di sana. Ini adalah amalan yang tidak ada syariatnya. Tentunya antum sudah pernah membaca tentang hal ini, atau asatidz menyampaikannya. Tapi mereka bisa memoles dengan kalimat, ziarah kubur itu bagaikan hajinya wong cilik, katanya. Hajinya orang kecil. Apalagi mereka mengatakan 40 kali anda seperti haji ke Baitullah Haram. 40 kali kaum muslimin. Kalau seandainya hitung-hitungan. Satu bis itu isinya 65. Kali 350. Wah, udah sekian, Pak. Ya. Sekali berjalan 3 bis sampai 5 bis. Wah, keuntungannya sekian juta. Apalagi 40 kali. Wah, sekian juta, Pak. Urusannya duit. Hitung-hitungnya tender akhirnya, Pak. Ya, ini keuntungannya sekian, sudah saya subkan ke kamu ya. Saya yang penting dapat sekian fee. Disubkan kayak proyek, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Bagi-bagi penghasilan. Hadza. Kenapa? Karena ra'yu adu, musuh dia. Musuh kaum muslimin. Dia da'i ila dhalal. Dan ini contoh ilmu yang apa? Batil. Masih ingat tadi pembahasan pertama? Ilmu itu ada berapa? Dua. Ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Qala Imam Ibn Mas'ud. Berkata Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Inna naqtadi wa la nabtadi. Wa nattabi' wa la nabtadi'. Walan nadilla ma tamassakna bil athar. Sesungguhnya kami hanyalah mencontoh dan kami tidak pernah mengawali, memulai tidak pernah. Artinya apa, Pak? Yang memulai itu siapa? Rasul. Ya. Rasul seperti itu kami nyontoh di belakangnya. Kami enggak pernah memulai. Wa nattabi wa la nabtadi'. Kami hanyalah ittiba', mengikuti, dan kami tidak pernah mengada-ada bid'ah. Tidak pernah mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Dan kami tidak akan sesat atau kita tidak akan sesat. Mata masak nabil athar, selama kita betul-betul berpegang teguh dengan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Inilah dia kiat mereka menjadi sebaik-baik manusia. Perhatikan di sini, Pak. Kalau orang ingin dikatakan baik, hendaknya dia mencontoh orang yang sudah dikatakan baik. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam orang terbaik dalam menjalankan syariat ini. Sempurna, terbaik, ahlul jannah, orang pertama kali masuk surga beliau. Maka orang lain, manusia yang lain akan menjadi terbaik selama dia mencocok yang terbaik pertama. Jadi siapakah yang terbaik pertama? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik yang kedua siapakah? Para sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka terbaik yang kedua ini. Terbaik pertama Rasulullah, terbaik yang kedua para sahabat. Kenapa? Cetakannya pas. Enggak geser. Pas. Terbaik Rasul, maka terbaik adalah para sahabat. Ini keterangan Anda bisa dapat di antara para ulama menerangkan kenapa Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bukankah di sana ada generasi yang sebelumnya para muridnya Nabi Nuh, pemuridnya Nabi Ibrahim, pengikutnya Nabi Musa, kan banyak. Kenapa para sahabat dikatakan terbaik? Perhatikan. Karena ketika Muhammad alaihissalatu wassalam terbaik, maka pengikutnya yang mengikuti beliau adalah terbaik. Nabi Ibrahim yang kedua, jenjang yang kedua pada urutan ulul azmi minar rusul, maka pengikutnya Nabi Ibrahim yang kedua. Musa, manusia yang terbaik yang ketiga dalam hitungan ulul azmi minar rusul, maka pengikutnya Nabi Musa adalah yang ketiga. Begitu seterusnya. Pernah mendengar kalimat ulul azmi minar rusul, Bapak? Rasul-rasul terbesar yang memiliki syariat terbesar yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an ada lima. Secara sejarah waktu urutannya adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara keunggulan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam terbaik, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, ya, kemudian Isa dan Nuh. Asy-Syaikh Ibnu Taimin dalam kitab Lumatul Mi'tiqat yang akan kita baca besok insyaallah, beliau mengatakan antara Nuh dengan Isa tidak bisa dipastikan. Yang kita sedang sampaikan di sini adalah Nabi kita terbaik. Karena itu Rasul memutlakkan sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Tetapi disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, para sahabat tetap di bawah para rasul dan di bawah para nabi. Kemudian yang berikutnya ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama ad-dinu bil-athari. Sesungguhnya tak lain yang namanya beragama itu adalah dengan menggunakan al-athar. Apa itu athar? Athar yakni jejaknya Rasulullah, ajarannya Rasulullah yang diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau, ini namanya al-athar. Barakallahu fikum, untuk perhatikan ke sini. Beragama itu adalah dengan athar. Dengan ilmu yang disampaikan Nabi dan telah diamalkan di zaman para sahabat. Itulah beragama. Kalau ada seorang kok tidak mengerti athar, tidak mengerti bimbingan Nabi, prakteknya seperti Nabi dan para sahabatnya, tidak tahu, maka berarti dia tidak bisa beragama. Loh, tapi dia sudah kiai haji loh, mamanya. Dia punya pesantren loh. Dia juga bisa ngajarkan awsorof loh. Dia bisa baca Quran dan hadis loh. Jawaban kita, al-athar itu mencangkup ilmunya, tata caranya, dan pemahamannya. Itu namanya al-athar. Harus memiliki Al-Quran wa sunnah dan dipraktekkan dan dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Kalau ada Al-Quran difahami bukan dengan pemahaman mereka, maka inilah yang namanya penyimpangan. Apakah ada dalilnya? InsyaAllah akan disebutkan dalam waktu-waktu berikutnya. Ngalir nanti. Fahad ikhwan. Ya? Athar itu bukan hanya Bukhari Muslim. Athar itu lebih tepatnya difahami dengan kalimat bagaimana caranya engkau beragama. Sufi, ya Islam. Kita tidak mengkafirkannya. Ya ibadah. Tapi modelnya dengan modelnya siapa? Ini dia. Mu'tazilah. Muslim. Tapi beragamanya dengan modelnya siapa? Wasil bin Atha. Khawarij. Muslim. Sebagian ulama mengatakan kafir. Mereka beragama dengan modelnya siapa? Tokoh-tokoh mereka. Abu Lu'lu dan yang lainnya. Mu'tazilah. Asy'ariyah Maturidiyah beragama dengan modelnya siapa? Dengan modelnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Maturidiyah. Jahmiyah beragama dengan modelnya siapa? Mereka muslimin, mengaku sebagai muslimin. Beragama dengan caranya siapa? Jahmi bin Safwan. Qadariyah mengaku muslimin, beragama dengan caranya siapa? Umar bin Ubaid. Ikhwan muslimin beragama Islam dengan modelnya siapa? Cara berjuangnya, cara melahirkan ide, cara menyatukan umat dengan caranya siapa? Abul Hasan. Hasan al-Banna, bukan Abul Hasan. Hasan al-Banna. Jamaah tabligh muslimin, tapi Islamnya bagaimana? Metodenya dengan cara siapa? Muhammad Ilyas Kandahlawi. Fahad ikhwan. Yang dimaukan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, Anda beragama dengan cara Nabi dan para sahabatnya, tidak dengan yang lain. Inilah yang namanya beragama. Tidak tercampuri dengan idemu, tidak tercampuri dengan hawa nafsu, tidak tercampuri dengan adat istiadat, tidak tercampuri dengan yang lainnya. Dan ini keistimewaan manhaj salaf. Yang terakhir disebutkan, keistimewaan manhaj salaf yang paling menonjol adalah apa? Mustaqatu minan nabi'is safi al-kitab wa sunnah ba'idatun an kadidil ahwa wa syubuhat wa khaliyatu min ta'ithratil khariyiyah. Bisa hafal antum ini? Dalam waktu satu menit ini. Keistimewaan ahlu sunnah adalah apa? Diambilnya ahlu sunnah dakwah ini dari sumber yang suci. Al-Quran wa sunnah, bukan dari yang lain. Sehingga apa? Tidak tercampuri dengan hawa nafsu. Tidak tercampuri dengan syubhat-syubhat. Dan tidak tercampuri dengan pemikiran yang datang dari luar Islam. Ini dakwah sunnah. Dakwah yang besar. Walhamdulillah rabbil alamin. Fa insyaallah akan kita sambung pada salat apa? Asar. Pada salat asar insyaallah. Pada salat maghrib libur. Pada salat isya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan baik dan tertib di tempat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.